memenuhi pamundutan Bu Marsini. Mugi-mugi lega ing penggalih. Yuk. Lah yo ngantek aku ora sadar ra krasa ki. Lho ora sadar iki bar ngombe apa kowe? Lah anu kok diwalik ora kowe kulitmu badak kowe. Entin. Ngopo kok mangkat? Rusak dagangan. Penutup kok separuh tok iki. Gare ganti kakek. Ya terserah wong aresmene kudu ngono. Nah, kuwe ditutup. Lah iya. Wis ya, Mas. Terima kasih. Angkrem meneh. Iki kaya babon. Ah niki bocah yen bengi nyanyi yen lawan bengkel. Lho lho lho. Kok iso? Drijine iki lho oli tok kaya ireng kabeh. Orna-orna. Lho kok nggak jangan kaya kiri arep ngeyup. Tulit enggak. Nino. Wah gayanya arep gendong kaya kuat-kuat. dalang. Wah, jan koyo koyo gajah ditempeli ulat bulu. Mas Gareng, ojo dianggep ngendikane Cak Tikin. Bener. Dipiyek-piyek no, wong yen tresno ki ora kaya aku Moda. Iki lho Mas Moda. Mas, awake dhewe iki kaya wong lagi gandrung jatuh kok cinta. Kok awake dhewe lah sirahe ning endi? Maksude iki aku lan kowe iki lho Mas. Lah ya iki cara-carane lagi lelumban asmara ngono lho Kang. Iso. Umpamane aku ki dadi kembang. Yayi Indah dadi kembang mestine aku Kang dadi kumbange. Tawone. Dadine terus ngentup terus. Lah sing nek ndrawasi ki nek entupe nganti keri lho Kang Mas. Lah kula-kula ya tak skrup sisik to. Kakang diajeng. Kok sik to? Aku entuk nglamar dadi kumbang ora. Entepmu wis ora mandi. Aja digagas. Lah iya kakang. Ana suarane tawon lepeh. Kakang. Apa ya? Umpamane aku kuwi lho dadi kompor. Aku dadi cerete. Kok iso lho? Nangkring. Diajeng. Apa to kowe butuh ceret neh ora? Ora. Aja dinggo kae ceret bocor ya. Cerete wis ora iso nangkring. Iya. Kakang. Apa ya? Tresno tenan karo aku. Iya. Umpamane aku kuwi dadi ambulan, Kakang. Dadi apa? Ambulan. Aku mestine dadi sopire butuh mayit iki. Ki kowe melu nggone iki, melu nggone iki. Ora sudi. Timbangane nganggur, Kin. Aja kaya ngono, iki kancaku kan lara-lopo jaman biyen inaugurasi di Pekoto. Lah, jaman biyen lara-lopo, saiki malah lara banget dheweke. Aja kaya ngono. Lho kok senengane? Aku mbok nyek ora apa-apa. Kalau masalah tapi lek masalah kabisan di hadapan orang banyak saya akan menunjukkan. Bukan saya bilang kalau saya sakti, tapi akan saya tunjukkan. Ini, ayo, jangan. Ini, ono buka itu lah. Orang ono. Kau aku lebu kepidak dasi. Orang, iki deh, bukan. Cekalan. Cekalan. Wah, coba cek lagi. Eko sih lagi. Oke. Iki, Bapak Ibu, hadirin yang berbahagia, Anda sebagai saksi pada malam hari ini. Bukan saya sombong, saya akan menunjukkan kepandaian saya, kepinteran saya, kehandalan saya. Paling tidak minimal Anda semua bisa mencatat mana orang bodoh dan mana orang yang pinter. Iki menerokke kowe ada jadi rebusen to kowe. Jadi Corbusier. Jadi Corbusier. Ini cuman aku menunjukkan pinter kowe apa pinter aku. Iya, iya. Coba masuk, naik. Iya, oke. Okay. Duduk di dalamnya. Ya. Jadi Bapak Ibu sudah tahu mana yang bodoh dan mana yang pinter. Ayo lagunya apa? Tene. Itu bukan masalah bodoh dan pinter. Itu ketaatan, kesetiaan teman kepada diperintah. Dikin. Apa? Ini ke Meki Gori. Masuk. Masuk. Emoh. Masuk. Loh, kalau memang aku masuk gini enggak masalah. Tapi ini kowe ngerti enggak lek mlebu ning kene iki slamet apa ora? Ning paling setidak-tidaknya kamu bisa mencontoh. Jadi misale lek kowe mlebu misale. Nah, misale iya. Nah, toh duduk. Kowe aja ngelek-elek Cak Dikin. Sak ora-orane iki piyai pinunjul pinter. Pengen ngerti tak tekoni. Apa? Cak, pertanyaan. Agama resmi dari pemerintah itu ada berapa? Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. 100. Kareng. Konghucu. Manuk ki agamane apa? Cak Diken nilai 100. Kareng, manuk agamanya apa? Rasa pekok. Lah aku ora tau komunikasi kok. Ngerti apa ora? Las nilainya 0. Pengen tahu jawabane? Heeh. Manuk ki agamane nek loro. Apa? Ana sak perangan sing Islam, ana sak perangan sing Kristen. Ha terus? Sing Islam kuwi emprit kaji, sing Kristen kuwi manuk gereja. Ha. Aku wong lek ketara pekok iku. Nah, kaya ngono kuwi aja nyepelekke cak diken. Cepat tepat jawaban Presiden Republik Indonesia. Bapak SBY. Ah. Gubernur Jawa Timur. Pade Karwo jelas asli Madiun. 100. Iya. Dukun bayi dalangan jenenge sapa? Aku yang sing saiki ora ngerti, yang sing wis mati aku ngerti. Sapa? Muhammad Sodikin. Hubungane apa IPS karo dukun bayi? Terima kasih Ndok Endah sampeyan pareng aturaken penyuwun kula. Wah, lemu kok luwes nggih. Nggih, Pak. Garang-garang. Ceprot niku pun mambu seni ya, Pak. Nggih. Di kalangan seni. Nggih. Tugasnya itu sangat berat Mbak Endah saiki. Ora mung tugase tok mlakue wis berat dheweke. Nggih, matur sembah nuwun. Pun lajengaken saking Mbah Majid nyuwun lelagon nandur ngunduh salak. Wah lah iki. Monggo nandur ngunduh salak. Engko tak suwun sing sok anu sing tawa salak Mbak Darsini ya rek sing luwes. Oh iya. Monggo punaten rateng nandur ngunduh salak. Monggo. Becik ora nite Bapa Prama ora ngerti padha kadang mbok bersatu esuk esuk mangan suka. mongko rasane legi. Ngombe wedang gulane paku Diundang kamu. Ya. sigra kang pala kuningnya. Jangkang sing langit kelap-kelap katon lirikin sanging sang maweh gandrung sabarang katuluk kirmonyak mayik ah niki ndoro permadi rawuh wonten ing sudung kula bekti kula Gus iya kakang tak tampa tiba sepadha-padha kakang Semar. Mengku gatos pundi dene ndara wonten ing griya kula menika nggih Den. Iya Kakang. Praptaku kang wigati bakal nganti marang Kakang Semar. Tindak pundi Gus? Sumusul Kakang Mas Werkudara ingkang babat wana marta bakal yasa negara. Inggih ndara. Kula nderek bingah dene kang rawuh sampun cancuk taliwang ta badhe yasa negari Gus. Monggo kula dherekaken anak-anak mojo kang podo kiri yo kakang. Sigra kang pala kuningnya. Pagulingan limo bojong-bojong iblis sana terus mantep-mantep tak takon ning ndi omah. Sopo jeneng aku? Ya liyan mah ya Gus ngaku. Buta bali takon ngendi dongko sapa percik. Waduh junjung dongko mriki parep. Opa bam. Ya. Aku teki wakala. Kelantang wis bali takon sapa jeneng Gus? Panengah Pandhu kekasih Raden Permadi. Permadi dasar keporo nyoto. Sumadyo lumakum nyati Gus. Ngetutake kerenteke ngati jumangkeng suku gedhe ping nitra. Ora kepacut ketemani ketemani. Induk bacut ora entuk urudha paksa. Mani karo aku. Apamu kang tak wedeni. Wewe bang wewe putih. Hilu-hilu panas pati. Prayet ngati-ati Gus. Napa ngendanmu rangsang kemuat darjar warung Gus? Thank you. Permati kekasihku butuh sopare kyo kalau terembomo bilak nopat ini rembangku tiga porong arso legan ingat wah raksot sambil ke pundak kiri ngerok beletuk panam wah wah Yeah. lolong ing griya mangmu mangmangun kung kandhutan limang. Sang Herjuno Semunira kamanung sahan sawetara wektu nggonku nganglang Wana Marta kedhatak ana tejeman renyada lanang bareng tak perweki jebul ana satriya bagus iya jagat dewa bathara ana pandhita yaksa metuke marang lakuku penemban sira iku sapa inggih Raden kula menika sejatosipun badan alus nanging sampun kamanungsan nami kula pun Gandharo Hanggara Parna inggih Begawan Wilawuk Raden. Iya lajeng patuko menika sinten? Aku satriya saka ing Saptawarga kekasihku Raden Permadi. Raden Permadi kepara nyata mburi kuwi sapa? Kula abdinipun nami kula Petruk Penemban. Kilurah Petruk ninggih penempang ana parigawe apa jeneng para metuke marang kang dadi laguku. Inggih Raden wale-wale menapa? Estunipun kula menika panakawanipun Bathara Kuwera dewani kesugihan. Kula menika dados undhagi Raden. Kala semanten Sang Hyang Kuwera dawuh supados kula mbangun negari enggal sinebat negari Ngamarta. Kula ingkang ngayahi karya Praja Ngamarta wau kacariyos kangge nyediani satriya darah Barata ingkang sinebat para Pandhawa. Namung kawuningan Raden, kula dereng ngantos pinanggih kaliyan satriya Pandhawa. Negari wau dipun rebat dening rajaning Jim jejuluk Prabu Yudhistira. Saking gembunging panah kula negari Ngamarta kula walik ting ngadados Wanagung liwang-liwung kacaingga sepriki. Mila mboten aneh ngajeng menika tata gelar wujud wana gegerotan. Namung estunipun menika negari ageng ing saklangkung endah Raden. Kenthonging paluwapindo wang siting kakung karagan hanjrah sabdaning soto kakuluruk asahuran samono panmeh rahino meko pangkaton sumirat wetan soroping haruno lerne traning sadirapo o